الفاتحين أما بعد حضرات المحترمين para alim para bapak kiai ibu nyai masyayikh asatid para sesepuh yang dimuliakan yang ditakzimkan Forkompimda Kabupaten Blitar yang berkesempatan hadir, yang kita hormati Pak Dandim beserta jajarannya, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar, ada Pak Kepala BNN, ada Pak Kajari, ada semua. Pokoknya sing nang dhuwur panggung wong top-top tok. Spesial saudara saya Ajun Komisaris Besar Polisi Slamet Waluya SH SIK beserta ibu. Terima kasih telah menghadirkan saya untuk yang ketiga kalinya. Lewong saya ngelakoni aku kok sampean bantah. Dua kali di lapangan Mapolres, yang sekali di dalam ruangan sana. Berarti tiga kali. Kapolres sok lalian. Para kabak, kasat, kapolsek jajaran yang berkesempatan hadir, yang kita hormati, spesial Polwan. Bapak-bapak, ibu-ibu, seluruh jamaah, mari kita jalani hidup ini dengan senantiasa berusaha dan berdoa, karena dua-duanya wajib. Usaha wajib, doa juga wajib. Saman kena udan ngene kok wis melempem ya. Usaha wajib, doa juga wajib. Doa wajib, usaha juga wajib. Usaha tanpa doa adalah kesombongan. Doa tanpa usaha adalah kebohongan. Saya ulang, nanti dijadikan status ya. Polisi zaman now itu ada masalah dikit aja langsung update status. Usaha tanpa doa adalah kesombongan. Doa tanpa usaha adalah kebohongan. Kalau hanya mengandalkan usaha saja tanpa doa, itu menafikan Allah, meniadakan Allah, menghilangkan peran Allah. Dia merasa bahwa yang dicapai adalah murni hasil usahanya sendiri. Gak sadar kalau semua tidak akan terjadi tanpa kehendak Allah. Semua tidak akan terjadi tanpa ketentuan Allah. Betul? Makanya lemek ngandal no usaha gak gelem dongo, wong sombong. Wong ngono kuwi padha karo gak mbutuhke Gusti Allah. Doa saja tanpa usaha itu adalah kebohongan. Pengen tok duit tokeh, ndak mau kerja. Pengen dapat duit banyak, ndak mau kerja. Ndongo wae. Nek muter tasbih wer wer wer wer. Sumiyati sumiyati sumiyati wer. Sulastri sulastri sulastri sulastri. Dikira kalau udah gitu terus duite ceblok teko langit runtuk rotok rotok rotok rotok rotok rotok. Mohon maaf, ini berita A1 ya. Di langit tidak ada percetakan duit. Andaikan duit yang sampean dapat itu murni hasil dari doa dan muter tasbih, tentu tanda tangannya bukan gubernur Bank Indonesia, tapi tanda tangannya malaikat. Mari kita jalani hidup ini dengan penuh keikhlasan, dengan penuh ketulusan. Jadilah seperti akar yang gigih mencari air, menembus tanah, menghunjam tanah yang keras. Bahkan lah aku ngomong sampean numek dewe-dewe kok. Jadilah seperti akar yang gigih mencari air, menembus tanah, menghunjam tanah yang keras, bahkan membatu demi sebatang pohon. Agar pohon ini bisa bermodot, yang ceramah saya apa sampean? Yo manut. Agar pohon ini bisa bermodot, bisa hidup, kemudian berdaun rimbun, berbunga indah, berbuah lebat dan manis. Ketika pohon tumbuh tinggi besar, kuat, kokoh, daunnya rimbun, bunganya indah, buahnya lebat, manis rasanya. Disanjung-sanjung banyak orang, dipuja-puja banyak orang, dikagumi banyak orang. Akar tetap sembunyi, padahal akar tuh jasanya gede banget. Tanpa jasa akar, itu pohon kering, gak bisa hidup, gak akan keluar daun, gak akan berbunga, gak akan berbuah. Halo? Akar yang jasanya gede, dia tetap sembunyi. Dia gak pernah iri walaupun gak disebut. Itulah makna sebuah ketulusan. Mohon maaf banget, seperti alat vitale bapak-bapak, itu jasanya juga besar. Yang hadir di sini semua adalah hasil karyanya dia. Tapi dia enggak pernah mau menampakkan diri. Kelihatan dikit aja langsung delesep. Orang yang tulus ya harus seperti itu. Terlebih ini menghadapi tahun politik, beda pendapat boleh, beda pilihan sah-sah saja. Yang tidak boleh itu membeda-bedakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Agar tetap tercipta suasana yang damai, guyub, rukun, penuh kebersamaan. Dan perlu diingat, oh nyek nyawang ngantek ora kedep. Bersama itu enggak harus sama, tapi harus sama-sama. Jadi untuk mewujudkan kebersamaan itu enggak harus sama, tapi harus bersama-sama. Bingung ya ben. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya terinspirasi dari metode yang dipakai oleh para pejuang agama di Nusantara ini dalam menciptakan masyarakat yang kondusif, hidup berdampingan dalam keberagaman. Ini mari kita jadikan dasar berpijak materi kita malam hari ini. Dari Polres Blitar untuk Pilkada Damai tahun 2018. Coba Bapak Ibu para jamaah, kita cermati para wali dalam membangun komunitas masyarakat yang basisnya adalah penyebaran agama Islam, tapi tetap tasamuh, toleran, menghargai, menghormati pemeluk agama lain, tetap menghormati dengan yang beda keyakinan. Coba di kota manapun, di daerah manapun, masjid yang pertama kali dibangun, masjid tertua, itu pasti dekat, bahkan di belakang alun-alun. Di setiap alun-alun semua kota di Indonesia ini, itu belakangnya pasti dibangun masjid. Ini strategi. Alun-alun adalah simbol komunitas masyarakat. Semua kumpul di situ. Masyarakat dengan berbagai kultur, dengan berbagai karakter, ngumpulnya ya di alun-alun. Maka alun-alun itu sesungguhnya berasal dari bahasa Arab, al-laun, al-laun. Al-laun itu artinya macam atau warna. Al-laun macam, jadi al-laun, al-laun itu artinya macam-macam, warna-warna. Lah karena orang Blitar mau ngucapin al-laun, al-laun, repot, ya wis gampang, alun-alun. Sehingga di alun-alun itu ngumpul macam-macam karakter masyarakat. Mulai yang baik sampai yang jelek. Yang benar sampai yang sering salah. Yang pendiam sampai yang suka cuawa. Yang ngumpul di alun-alun semua. Wes, iki lo maksudnya. Nah, wes. Jadi alun-alun itu simbol komunitas masyarakat yang macam-macam modelnya, macam-macam bentuknya, bahkan macam-macam kulturnya. Masyarakat yang majemuk ngumpul semua di alun-alun, sehingga belakangnya itu ada masjid difungsikan untuk mencuci masyarakat yang dablek-dablek, masyarakat yang jelek-jelek. Karena eranya udah beda. Ya kalau dulu zaman Nabi Nuh, yang nakal-nakal, yang jelek-jelek dihabisin semua, banjir, tenggelam dunia ini. Tinggal yang iman, tinggal yang baik-baik ikut naik ke perahunya Nabi Nuh. Yang jelek-jelek resik, bersih. Jadi dulu sudah pernah ada pemutihan ya. Dulu. Jadi sing elek-elek resik mati kabeh. Andaikan sekarang ada pemutihan lagi, Mapolres Blitar kukut. Sak Kapolres ya lunas pisan. Andaikan ini. Ya karena enggak ada seperti itu lagi, sehingga para wali bikin sistem itu, yang jelek-jelek dicuci di masjid. Masjid merupakan simbol agama. Kemudian simbol ulama, simbol kiai. Sebelahnya masjid kantor bupati, pendopo kabupaten. Ini simbol pemerintahan, simbol umarok, simbol

Makanya carane ngono dan ono yuran nopo yang ojo ditawani, potong gaji selesai. Hanya beberapa orang saja. Qalal hawariyun, ketika Nabi Isa menawarkan man ansori ilallah, siapa di antara kalian yang bersedia membantu perjuangan saya di jalan Allah? Semua diam, hanya sebagian saja yang qalal hawariyun. Hawariyun saja yang bilang nahnu ansarullah. Kami siap zahir batin membantu perjuangan Anda di jalan Allah. Liyane yo cep kelekep. Mangkane lek ana model ngono-ngono ku akeh sing kelekep, aja kaget. Ada pembantu anak buah yang namanya Bitonah. Makanya dalam Al-Qur'an ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitonatan min dunikum la ya'lunakum khabala. Sak teruse iku, di depan manis tapi di belakang pahit. Kayaknya madu tapi sesungguhnya racun. Ada yang model kayak gitu, tapi insya Allah lek, oh polisi ya gak wani, yakin gak wani. Paling yang menutok no hati nih, ngarepe ya ngene ya. Wae meneng wae raro urusane wae. Iku urusanku karo ngono-ngono kae. Saya ulang. Jadi mohon maaf banget ya kalau sampai ada kiai ustadz yang melarat sing dosa pejabat-pejabat ini. Sebaliknya kalau ada pejabat yang zalim sampai korupsi, nakal, ya kiai ini nanggung dosa. Kenapa? Oh kiai kok gak iso nasihati pejabat. Makanya mohon maaf, pejabat kalau lagi dinasihati kiai kayak gini, gak boleh tersinggung, gak boleh marah. Izin Pak Letkol, sementara pangkatnya dhuwur saya, sementara. Nanti kalau udah di bawah beda lagi. Dinasihati kayak gini kok tersinggung marah, mutasi Papua. Jadi masjid simbol agama, pendopo kabupaten simbol pemerintahan, masjid simbol ulama, pendopo kabupaten simbol umaro, masjid lambang kiai, pendopo kabupaten lambang pejabat. Maka pendopo kabupaten enggak boleh jauh-jauh dari masjid. Umaro, pejabat, jangan jauh-jauh dari ulama, dari kiai. Ini harus terjadi sinkron. Nah, kemudian setelah masjid, pendopo kabupaten, ini sinkron, berjalan baik, sebelahnya lagi kantor pengadilan. Segalanya harus berdasarkan keadilan yang menyeluruh, adil di bidang ekonomi, adil di bidang pendidikan, adil di bidang kesehatan, adil dalam hal kesempatan, adil di bidang hukum. Nah, keadilan bukan hanya untuk umat Islam saja, terhadap umat yang beragama lain pun kita diperintahkan adil. Coba bapak-bapak kalau lagi sholat Jumat itu di akhir khutbah biasanya khotib selalu membaca ini, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nas fahkumu bil adl. Akhirnya ditutup, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha al'azim yadhkurkum. Ngoten nggih? Nggih apa wong wae payah khutbah turu ngono. Ini sesungguhnya rangkaian tatanan masyarakat dalam Islam. Wa idza hakamtum bainan nas fahkumu bil adl. Ketika kamu melaksanakan hukum di antara seluruh manusia. Ini redaksinya bukan bainal muslimin, memberi hukum untuk umat Islam saja. Enggak, tapi bainan nas, di antara manusia. Berarti kepada orang Islam harus adil, kepada umat Kristen harus adil, kepada umat Hindu harus adil, adil, kepada umat Buddha juga harus adil, kepada yang Konghucu juga harus adil, kepada siapapun harus adil. Loh, Islami seperti itu. Dulu itu mbiyen. Lah mbiyen itu dulu, lah dulu itu mbiyen, mbiyen itu ayo edan bareng ayo. Pernah kejadian waktu Khalifah Umar Ibn Khattab jadi presiden itu, ada seorang gubernur Mesir namanya Amr bin Yasir. Amr bin Yasir ini bangun masjid, dan masjid itu sesungguhnya dibangun di tanah yang nyerobot tanahnya orang Yahudi. Tanahnya orang Yahudi diserobot oleh pejabat itu, dibangun masjid di situ. Jadi jangan kaget ya, mulai dulu pejabat nyerobotan itu sudah ada. Akhirnya ini si Yahudi lapor ke presiden, lapor ke Umar bin Khattab. Pak Presiden, saya punya tanah. Ini dirampas, diserobot sama gubernur. Dipakai bangun masjid. Akhirnya Sayyidina Umar langsung kirim surat ke gubernur tadi. Gubernur Mesir, kembalikan tanah orang Yahudi ini, bongkar itu masjid, bangun lagi masjid di tempat yang lain. Sayyidina Umar kirim surat ini sambil disertai dengan tulang, yang di tulang itu digaris pakai pedang, seret ngono tok. Jadi balung, kalau gak ngerti tulang itu balung, tulang itu sama Sayyidina Umar digaris lurus pakai pedang, seret, kasihkan ini ke gubernurmu. Begitu membaca surat itu, gubernur gemeter, apalagi melihat tulang yang digaris pakai pedang, seret. Maknanya apa? Kamu lurus, kamu jangan zalim. Jadi pejabat harus lurus kayak ini. Kalau gak bisa lurus, ya pedangku yang akan meluruskan kamu. Ngono modele. Ngeri. Halo. Melihat betapa Islam ini sangat adil dalam memberikan hukum, ini si Yahudi langsung bertekuk lutut menyatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam, tanahnya diserahkan, dibebaskan untuk membangun masjid. Ya gak situ dibongkar. Islam sangat adil. Maka mohon izin, sesungguhnya hukum itu untuk dilaksanakan. Saya kurang setuju istilah penegakan hukum. Saya kurang setuju. Karena kalau penegakan hukum, berarti selamanya hukum itu belum tegak. Doyong. Nah, polisi itu tugasnya yang nyonyor tuh, menegakkan sesuatu yang belum tegak. Nah kalau polisi harus selalu menegakkan hukum, berarti kan selamanya hukum belum tegak. Maka yang benar itu pelaksanaan hukum. Hukum sudah tegak, wajib dilaksanakan, tinggal pelaksanaannya saja. Lah kalau penegakan hukum, berarti hukum kan selama ini gak tegak-tegak. Doyong ya, kapan tegak? Wong selalu ditegakkan. Halo? Paham pora to yo iki? Nah sehingga banyak kejadian bahwa hukum dibuat bukan untuk dipatuhi, tapi untuk dilanggar. Saya kalau bikin anekdot gini, ada anak muda naik motor, gak pakai helm, ditegur sama temennya. Mas, numpak beda motor kok gak helman tau mas? Oh, ini Blitar bro. Gak usum helman, ndasku lu atos timbang helm. Ngecam Blitar dilawan. Udah mulai melanggar kan? Naik dia di jalan raya. Begitu lampu hijau, jalan. Lampu kuning, ngebut. Lampu merah, terobos. Blitar kok. Lampu merah terobos, kejar sama polisi, ketangkep, diinterogasi. Gak tahu ya tadi kalau lampu merah? Tahu pak. Tahu kok diterobos? Saya enggak tahu kalau ada bapak. Coba tahu ada bapak ya, saya enggak terobos, Pak. Ini kan bukan taat hukum, tapi takut sama yang melaksanakan hukum. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini masjid pendopo kabupaten, sebelahnya kantor pengadilan kejaksaan. Nunggu-nungguwi lah pinggirnya kantor pengadilan, penjara. Jagani sing dablek-dablek ngono. Ra penak ya biyene. Iki HP-ne sapa to iki? Mesti ana HP sing gak di silent iki. Aku ora nggowo kok. Ganggu konsentrasi tok ngene. Cuma sekarang perhatikan, di setiap kota kabupaten tatanan bangunannya mesti seperti itu. Itu pelajaran yang sungguh berharga. Walaupun akhir-akhir ini penjara sudah banyak yang dijual oleh kepala daerah masing-masing. Penjara iki akeh-akeh sing didol. Mbok kok ngono. Sehingga di masyarakat Jawa itu ada jargon yang luar biasa, toto, titi, tentrem, kerto. Kok Kertosono iso? Polisi ganteng-ganteng oon. Kertoraharjo, Kertosono. Iki HP-ne sapa sih tetetetetetetetet mau? Operatore oon pisan yo. Toto, titi, tentrem, kerto, raharjo. Lu masa awakku mengandung sinyal. Asli operator iku ora ngasem. Iki ne sing gak beres asli. Toto itu pemerintah. Pemerintah harus betul-betul tertata dengan baik. Titi itu agama. Pelaksanaan agama harus betul-betul titi. Kalau pemerintahnya toto, agamanya titi, akhirnya masyarakatnya tentrem. Setelah tentrem, mak pecutut itu sama dengan mak bedundu itu. Kerto raharjo gemah ripah lo jinawi. Allahumma sholli ala Muhammad. Coba para wali yang berhasil mengislamkan Nusantara, Indonesia tercinta ini, hampir 90% beragama Islam. Padahal sebelumnya ateis. enggak kenal Tuhan. Ada yang kelenek. Kelenek itu ya bangsane Nyiblorong, Nyiroro Kidul, Nyiroro Lor, Nyiroro Etan, Nyiroro Kulon, Nyiroro Pojoan, Mak Lampir, Nene Pelet, Gerandong, wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Lo kok bisa Malik Grembyang hampir 90% beragama Islam? Nah, karena metodenya yang sip. Jadi tidak pakai kekerasan sama sekali. Bil hikmah wal mau'idzatil hasanah. Ini yang dicontohkan oleh Rasulullah dengan kebijaksanaan, bil adillatil muhakkamah, dan dengan nasihat-nasihat yang baik. Diteruskan oleh para kiai sampai sekarang. Makanya rata-rata kiai itu tamune banyak, tamune akeh. Kenapa? Tempatnya hikmah, tempatnya nasihat. Banyak yang minta hikmah, banyak yang minta nasihat. Kalau ada kiai kok tamune enggak begitu banyak, berarti ya belum begitu kiai. Urung patek sehan. Kalau kiai bener, itu pasti banyak yang minta hikmah, banyak yang minta nasihat. Wong tempatnya itu, wong roto-roto kiai ki yang go sambat-sambatan. Memang iya, banyak yang sambat. Orang itu kadang usahanya macet, ya sambat kiai. Anak rewel, ya sambat kiai. Bojo rewel, ya sambat. Bojone purik, ya sambat. Bojone meteng, ya sambat. Bal kiai ini gak melurun loh. Utang gak lunas-lunas ya sambat. Padha musim pilkada ngene iki ya akeh sing sambat. Kiai iki fungsine nggo sambat-sambatan. Saya saja jarang di rumah, kalau lagi di rumah ya ada aja tamu. Ya, kalau tamu urusan jadwal ya urusane tim penjadwalan, saya ndak ikut-ikut. Tapi kan ada juga yang minta doa ini, minta ini, minta ini, minta ini. Ada ibu-ibu itu minta, Pak Kiai minta tolong apa, doakan suami saya. Kenapa? Udah 2 minggu belum pulang. Oh, baru ditinggal 2 minggu ngosek-ngosek. Padahal saya sendiri yang dimintai doa kayak gitu, baru saja pulang dari Sumatera itu 3 minggu. Bujuku yo gak nyapo-nyapo. Biasa, berarti saya kuat bujuku. Saya gitu, tapi mau minta doa, yo tak layani yo jenenge njaluk donga yo tak turuti, wis kadung gowo gula. Ya gak dituruti lah balik gulone. Ya, turuti ae, mandi gak urusan Gusti Allah. Sing penting kan entuk gula. Lah terus karepe jenengan pripun, Bu? Nggih tolong bojo kula niku jenengan puter giling. Ya, dipikir aku iki seleb ya paling. Ya wis tak ladeni ae ngono kuwi. Ya ono polisi pengen cepet promosi jabatan ni wakeh moro nyang omah ngono kuwi. Wakeh ngono kuwi. Njaluk donga ya didongakno. Ana bapak-bapak iki nyuwun donga. Nyapa, Pak? Bojo kula cerewete ram iki. Ya karepe sampean nggih njaluk donga sing kena nggo mungkem cangkeme wong wedok. Ngono ku ya tak turuti ae, padahal aku dhewe ya lagek bar dicelathu bojo. Ya gampang, Pak, beres kuwi. Donga bungkeman kuwi ana. Iki carane kudu ngenteni wong wedok turu. Yang paling api lek turune rodok mangap. Weh, nang sandinge nang wacake donga iki sebulke cangkeme. Eh sapa bojone jenengmu sebuten? Sapa jenenge bojomu? Sriyati. Yes, pokoknya bojomu turu nang sandinge wacake bismillahirrahmanirrahim cilika cilikem. Bumi mengo. Cangkeme Sriyati mingkem. Eh sebulke beres. Beres. Kayak ana sing metu wonteng jelas bojone cerewet kae. Tak praktek nih. Tak apa-apa engko sampean praktekno ya tak baleni. Soale doa ini enggak boleh ditulis. Kalau ditulis gak mandi. Kudu diapalke. Tak baleni, Pak. Sampeyan yo ngono golek bojo yo sing cerewet. Wong wedok hindari, wong wedok sing lambene tipis, janggute nyatis. Lambe tipis, janggut nyatis, ceriwis. Apa maneh lambe tipis, janggut nyatis, gulune ndek. Wah, ceguk kesenggol sidik, seledot, seledot, seledot. Ya wes sing gulune ndek ora usah katik nyengongok-nyengongok. Asli ndek ya ndek ngono kuwi kok. Yuwi wateke kuwi, wis ana titenane dhewe-dhewe. Makane bro sing urung nikah so, milio sing gulune dawa. Nek iso sing putih ya, lah kuwi banyak kuwi. Pokoke entenane ya ya. Ora melu nyangoni umek kae. Entenono lek bojomu turu, sing ngapi lek turune rondok mangap. Terus nang sandinge wacake cilika cilikem. Bumi mengo. Cangkeme sapa jenenge bojomu mingkem sebulke beres. Ibu-ibu siap-siap nggih. Terutama sing rumangsa cerewet-cerewet. Soale bojomu wis duwe rencana iki bojomu. Ini wong wedok cerdas ya pasang jebakan. Ya ora turu tapi pura-pura turu. Sampai di ngorok-ngorok kene. Nah, sing lanang kan wis ngintip. Panek ya wesan ya. Yes. Siap beraksi. Melaku njinjit-njinjit. Ngopo ditangi bareng tekan sandinge jreg jare sing wedok mrene yo ndang. Ndang mrene yo tak enteni, Bro. Arep nyuwuk kan. Bareng tekan sandinge bismillahirrahmanirrahim ciliko cilikem sing wedok ya krungu ning ya diempet najan kudu guyu diempet bareng arep disebul sing wedok melek wek ora mandi pokoke bil hikmah wal mau'idzatil hasanah. Carane lo alus leh nyebarke agama tanpa kekerasan tapi dengan cara yang halus sehingga Belanda yang 350 tahun menjajah Indonesia sesungguhnya bukan cuma menjajah ekonomi tapi Belanda itu juga menyebarkan agama. Gak payu agamanya Belanda di Indonesia. Kenapa? Kereng kalau sama masyarakat. Belanda itu kejam, Belanda itu kereng. Makanya masyarakat gak simpati. Dulu masyarakat banyak yang benci sama polisi. Dulu karena polisi dulu rata-rata kereng. Dulu nggih Bu nggih. Krungu kupingmu. Lek saiki masyarakat Blitar saiki lho ya. Akeh ndi sing karo polisi ku sing seneng karo sing benci ya akeh ndi? Gak wani ngomong ngono Kapolres soalnya. Ngapunten nggih. Agama yang disebarkan Belanda enggak laku di Indonesia karena Belanda itu kejam, kalau sama masyarakat kereng, males masyarakat. Yang laris agama yang disebarkan oleh para wali, agama Islam, karena para wali itu enggak pernah mengerengi masyarakat. Mengerengi itu apa ya? Ya memperkereng. Jadi gini ya, kalau lagi ngumpulin masyarakat kayak gini gak ditanya agamamu apa? Enggak, soalnya masalah agama itu sensitif banget. Udah tahu kok emang kalau belum Islam, kebutuhanmu apa, problemmu apa, kasusmu apa. Itu diselesaikan dulu, baru ditawarkan dan dikenalkan Islam. Ngono carane, di sini ada masalah apa ya? Kanjung Sunan, di sini ini lagi banjir, ini hujan terus. Tolong disiwer itu biar gak hujan. Kalau banjir kayak gini ya mati semua lo tanaman-tanaman. Nah, akhirnya sama Kanjeng Sunan berdoa, hujan ditolak, langsung terang. Nah, iki buktine terang waya ramah. Lho, gak percaya diomong. Nah, aku tadi kan sudah ngomong tuh waktu di sana tadi. Wis dikasih hujan, ini tandanya ngaji selesai ya. Nanti ini hujannya diturunkan, nanti malam waktu ceramah enggak hujan. Aku kan ngomong ngono. Lah tadi kok hujan, belum ceramah. Mbah sampean diomongi ra percaya kok. Halo. Nah, Begitu enggak hujan, disampaikan, ini yang bikin hujan jadi terang ini, Gusti Allah, ini pangeran yang wajib di hak, hak disembah, Tuhan yang wajib disembah. Mari sekarang sama-sama kita syahadat, disyahadatkan bareng-bareng, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, gitu. Orang Jawa dulu itu sakti-sakti, gak bisa ditaklukkan dan dimasukkan Islam kecuali diungguli kesaktiannya. Wong tua biyen ni sakti mandraguna, otot kawat balung besi, kulit tembaga, rambute linggis, keringete oli, uyue bensin, yo keteke tape, suduk mantuk-mantuk, tumbak lakak-lakak, dipedil mingsil. Ini ditundukkan pakai kesaktian pula. Para wali punya karomah. Meweneng. Karena mereka sakti ya ditundukkan kesaktiannya. Ingat kisah Berandal Lokojoyo, Raden Sahid dadi begal, dadi rampok di tengah hutan, Sunan Bonang lewat bawa tongkat. Lah tongkatnya itu dari emas. Rampok begal ngelihat orang bawa tongkat dari emas. Yo. Jalo. Mbah, tongkatmu grene keke selamat ora wehke mati. Jare Sunan Bonang, weleh meng trimo kepengen emas, iki sidik iki kae ra emas, nyoding wit aren iki lho. Pohon, daun, sak buah-buahe jadi emas semua. Ae, Mas Raden Sahid Berandal Lokojoyo melongo. Tapi pancene wong cerdas. Akhirnya berubah pikiran. Aku nek meng trimo njukuk emas kae rugi aku. Padha-padha luwih enak aku njaluk ilmune wong iki. Aku nek iso duwe ilmune wong iki, apa wae tak suding dadi emas. Wong cerdas kok. Ya sampean tak ora to? Hah? Hah? Wong nilange disogok 50.000 mbok culke yo. Biyen. Biyen aku kan ngomong biyen lho. Saiki ora, saiki paling enggak ya 250. Halo. Ngapunten. Akhirnya, Mbah, kula mboten purun nika. Lho terus, kula njaluk ilmune jenengan sing nyuding sak nyuding dadi emas. Oh, ra iso. Kowe nek pengen ngene ana syarate nglakoni dalane para wali. Terus pundi, Mbah? Poso 3 tahun, tirakat, wiridan no pinggir kali kene. Dilakoni, lulus. Nah, mula dijuluki Sunan Kali Jogo, wiridane ambek Jogo Kali. Lah nek potong amu kuwi ora tau poso, ora tau riyadhah, ora tau wiridan, sing cocok ya dijuluki Sunan Jogo Kali kuwi. Mancing ae ngono kuwi. Lah terus nggih. Wes kuwi sistem komunitas masyarakat sehingga Indonesia ini sekarang jadi Islami. Siapa yang bilang Indonesia enggak Islami? Itu berarti orang enggak cerdas. Wong penduduknya aja disebut rakyat. Ini kan dari bahasa Arab. Bahkan mengadopsi dari hadis Rasulullah, kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati. Masing-masing kalian adalah pemimpin dan masing-masing pemimpin, tiap-tiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Loh, rakyat ya artinya pemimpin, bahasa Arab itu. Maka kekuasaan tertinggi di negeri ini di tangan rakyat, kedaulatan di tangan rakyat, diwakili Dewan Perwakilan Rakyat. Matur suwun DPR wis mewakili rakyat. Ya mewakili tenan kok, rakyat pengen mobil apik wis diwakili. Rakyat pengen rumah megah wis diwakili. Rakyat pengen duit tokeh ya wis diwakili, pengen mangan enak diwakili. Rakyat ra entuk protes wis diwakili kok. Makanya tadi juga sempat saya singgung, DPR itu tugasnya gawe aturan. Makanya syarat pertama DPR dhewe ya kudu aturan. DPR ora aturan arep gawe aturan, sapa sing gelem nurut aturane? Nomor loro tugasnya ngukur rakyat. Rakyat iki ukurane sakmene, rakyat iki ukurane ngene, rakyat iki ukurane ngene. Cara penjahit ngono ya kudu duwe meteran. Antisipasi, jadi tukang soni lampune aja nganti mau tamati ngene. Iki jenenge ora antisipasi. Iki ora ngerti ukuran ya ngene iki. Ukurane lapangan sakmene kekuatane piro? Lah ukurane panggung iki dipasangi lampu sing kira-kira ora mati ku piye? Ngono, wis gak profesional blas. Ngene iki dipikir orang ganggu konsentrasi ngono apa? Jadi DPR yang ukuran. Jadi ibarat penjahit ya kudu duwe meteran. Aja kok penjahit ora duwe meteran, ngono wong dandake klambi trimo dikilani ngene. Wes, lah terus komunitasnya diarani masyarakat. Masyarakat ini juga berasal dari bahasa Arab musyarakah, artinya kerjasama dan gotong royong. Sistem kehidupan bangsa Indonesia ini ya kerjasama dan gotong royong. Mulai mbiyen. Halo. Nih. Pisan kas tak banting kok. Wilayah lho, sampai ono wilayah teritorial, wilayah hukum. Ini juga berasal dari bahasa Arab. Cuman gini ya, para wali dulu itu lebih mementingkan isi daripada kulit. Luwih penting ke kualitas isine timbangane casinge. Biar casinge elek ning isine api. Nah, timbangane casinge api, isine elek. Rapopo wadahe plastik kresek rojah-rajeh ning isine duit. Timbang wadahe koper apik ning isine gethuk mambu. Ngono kuwi lho. Artinya lebih mementingkan isi itu begini. Wong tuwa biyen ning ngarani salat tak sembah. Sembah. Ini bukan istilah Islam, kulite disebut sembahyang. Ning isine praktike sing dilakoni ya salat sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, nyebut Gusti Allah ra iso ya Gusti Pangeran. Ning sing dikarepke ya Gusti Allah. Wis mati ya biyene lampune. Aku arep mbok sentrong kok kono karepmu. Enteng bro lek ngono carane. Ijin komandan, wajib dipotong. Enteng carane ngono. Wes. Wes Bu, nyawang kula mawon Bu. Gak ketok. Pelecehan. Wes. Lah terus akhir-akhir iki kan ana sing arep kepengin ganggu NKRI malah gak gelem nerima Pancasila. Aku gregeten golekane wong model ngono. Pancasila jere gak relevan. Gak ingat apa dulu sempat geger ndak karo-karuan ketika rumusan pertama di Piagam Jakarta. Sila pertama itu sempat rame lho. Dulu aslinya bunyi sila pertama kan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Diganti, direvisi. Tapi biyen nyurung ana bahasa revisi ngono kuwi. Sapa sing minta ngrevisi? Para ulama, para kiai justru. Aja ngene. Iki engko banjir getih maneh. Banjir darah lagi di negeri ini. Mungsuhan, perange bukan dengan bangsa asing, tapi karo sedulure dhewe. Kae diadepno rene pisan.

banget. Lah. Paham mboten maksud kula niki? Ah, oke, kalau begitu sadari saudaraku bahwa kita semua ini saudara. Ada hak yang namanya hak kemanusiaan. Islam itu betul-betul memuliakan manusia. Allahumma sholli ala Muhammad. Dengerin ya. Gusti Allah saja memuliakan manusia. Walaqad karramna bani Adam. Allah memuliakan manusia. Yang diutus oleh Allah adalah manusia. Embuh. Maka kalau ada orang yang tidak mau memuliakan dan tidak mau menghargai manusia, berarti orang itu merasa lebih hebat daripada Gusti Allah. Sombonge wis tingkat dunia akhirat wis. Piye yo ngekeki pemahaman wong sing ora patek cerdas ngene iki. Paham napa mboten sih? Soalnya akhir-akhir ini banyak orang yang sudah kehilangan peri kemanusiaan. Saya pernah kritik itu. Wong di TV saya pernah melihat ada kucing itu lo mana. Anake cemeng. Sing jelas anake dudu pedet ya. Begitu manak terus mboke kucing, ini mati. Akhirnya si anak kucing jadi yatim kan. Bahkan yatim piatu wong bapake ora jelas. Kejet-kejet, kelipan gitu, enggak ada yang ngerawat. Akhirnya konangan bedes. Lalu sama bedes ini terus dirawat, kasih makan, kasih minum, sampai bisa jalan, sampai bisa cari makan sendiri. Saya berpikir, subhanallah, ini bedes saja punya pri kebedesan. Ada rasa cinta, ada rasa kasih sayang kayak gitu. Lah sekarang sudah banyak manusia yang kehilangan pri kemanusiaan. Anaknya sendiri dibunuh. Woi. Berarti orang seperti itu lebih rendah derajatnya daripada kowe ngomong bedes aja karo nyawang aku kowe. Apa pernah ada kejadian anak setan membunuh bapaknya sendiri? Atau bapak setan memperkosa anak kandungnya sendiri? Gak ada. Nah kalau ada manusia yang berperilaku seperti itu berarti kan lebih jelek daripada. Masya Allah. Gimana ya? Ya wes padha meneng eh. Gara-gara lampu mati gitu loh, utekku malah melok bingung pisan. Yo. Jadi Allah saja memuliakan manusia lah. Kalau kita tidak menghargai, ada hak kemanusiaan. Maka kalau beberapa tempat ya di media sosial kan juga sempat rame. Kalau banser menjaga umat Kristen yang lagi beribadah di gereja, wah dikritik macam-macam gini. Kalau saya jawabnya simpel aja. Saudara kita yang beragama Kristen, beragama Nasrani, itu juga punya hak kemanusiaan. Punya hak untuk hidup di negeri ini. Sama kok, saya ketika lagi safari dakwah ya, ceramah di Bali. Saudara kita yang mayoritas di sana umat Hindu. Ini pecalang-pecalang. Pecalang itu ya bansernya orang Hindu, pemuda-pemuda Bali. Ya kerjasama dengan TNI, Polri, banser menjaga keamanan. Menjaga pengajian itu, mengamankan lokasi pengajian itu. Ya wapi kerjasama, guyub ngono, rokok ya genten ngemut. Saya sering ke Bali, setahun paling enggak 3 kali saya. Nah, setiap ceramah di sana ya, pecalang-pecalang itu ya ikut jaga. Ya, wapi kompak ngono. Apalagi polisi, wajib hukume. Joko pengajian, soalnya pengajian yang ngeringane tugasnya polisi. Coba, Mapolres Blitar ini loh, sak jajarane loh, berapa, cuma jumlahnya loh berapa, enggak ada 1000. Enggak ada dan ya. Tidak ada, paling berapa ratus. Lalu terus orang yang jahat di Kabupaten Blitar ini berapa? Yuk kualan, wong sing nokine tok ngelumpuk sak meneh akeh sing jahat. Lagi nek gak polisi dibantu karo kiai-kiai yang memberikan pembinaan spiritual kepada masyarakat, sing arep nakal ora sida, sing arep jahat ora sida. Akhirnya tugasnya polisi kan jadi enteng. Mulane polisi yo jangan jauh-jauh dengan kiai. Ya coba lek gak dibina koyo ngene iki masyarakate jahat kabeh. Sing nyonyor sapa kaya polisi? Ya ora kok berkelon kok. Kakean penjahat. Ngono lho, Bro. Makanya wajib nggih pengajian ngundang kiai. Niki wajib nyangoni ya kudu sing akeh. Oh, secara tidak langsung dibantu kok telat ya ini kok lagi urip lampune. Ini urip situ. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, sekarang karena iya iki ngukur waktune iki lho, Bro. Kan kita ini semua adalah saudara. Rasulullah kalau menggambarkan umat Islam itu kan kalbunyanil wahid, seperti sebuah bangunan, satu dengan yang lain saling mengikat ornamen-ornamennya itu. Halo. Namanya bangunan kan bahannya macam-macam, ada pasir, ada semen, ada batu, ada besi, ada kayu. Jadi umat Islam itu ada yang umat Islam model air, ada umat Islam model semen, ngene-ngene iki koral. Ada umat Islam model kayu, modele kewaku. Gak kena diluk, diluk ya puklek. Ada yang seperti itu. Fungsinya juga beda-beda. Fungsinya juga beda-beda. Ada yang fungsinya jadi pondasi, ada yang fungsinya jadi tembok, ada yang fungsinya jadi pintu, ada yang fungsinya jadi tiang. Ibu-ibu ini tiangnya, kan wanita itu tiang negara. Kalau laki-laki kan cuma tiang jaler. Jadi fungsinya beda-beda. Maka wanita lebih hebat daripada laki-laki itu betul. Barang sedikit itu diberikan ke wanita bisa jadi banyak kok. Tadi sempat saya singgung juga, uang belanja 50 ribu kecekel uang wedok mau belanja no pasar di masa iso jadi rong atau sewu nilai ini. Ngono lho, mau sidik kena uang wedok jadi akeh, cilik kena uang wedok jadi gede, endek kena uang wedok jadi dawa kaya sepuri dawa diomongi kok. Bapak kasih sedikit ke perempuan, kasih sedikit ke istri, bisa jadi banyak. Wong wedok itu mau mbok sak crut ngono ae lho. Iso dadi sak mene-mene gedene kok. Ngapunten ngapunten. Nah. Tekan di mau ya. Timbulnya kok sak crut to mbok eling-eling. Timbulnya persaudaraan itu karena adanya persamaan. Jadi semakin banyak persamaan, jalinan persaudaraan pasti makin kuat. Demikian pula munculnya permusuhan itu karena adanya perbedaan. Apalagi perbedaan yang dibesar-besarkan, itu makin runcing yang namanya permusuhan. Oleh karena itu jangan pernah memperbesar perbedaan, tapi lihatlah persamaannya. Kita semua yang hadir di sini kan banyak persamaan. Negaranya sama, agamanya sama, Tuhannya sama, nabinya sama, kitab sucinya sama, kiblatnya sama. Halo. Makannya sama, minumnya sama, tidurnya, ngisingnya. Siapa ngomong gak sama? Ngisingmu metu kuping ngono apa piye? Sama. Maka kalau ada sedikit-sedikit perbedaan, gak usah dibesar-besarkan. Toh banyak persamaannya kok, perbedaannya cuman sedikit. Saya sering ceritakan dulu ya, sama-sama umat Islam, gara-gara beda pakai kunut sama enggak pakai kunut, kalau sholat subuh ribut, debat, geger, kadang enggak berujung pangkal. Kan yang beda cuma kunutnya, yang lain kan sama, betul? Takbiratul ihramnya sama, rukuknya sama, iktidalnya sama, sujudnya sama, tahiyatnya

Ini tadi saya sempat dibisiki sama kepala BNN ya. Tolong nanti disinggung soal narkoba. Batinku ngundang dewi, aku yang ngono. Antri mon nunut ya kabeh iso sapa ra iso. Oh, gak gelem modal modele. Aku ya simpel ngundang dewi. Ngono, oh, sing bener ya ndandem iki gak wani usul soalnya rumangsa nunut. Bener ngono. Lho memang narkoba ini Masya Allah. Ini penjajahan zaman now. Kita dijajah memang, tapi kita enggak sadar seluruh elemen dan komponen bangsa ini wis kena. Sampean enggak percaya? Semua kalangan. Yang jadi sorotan kan kalangan pelajar, kalangan mahasiswa, kalangan anak-anak. Yo, wis kena kabeh. Yo. Saiki kalangan pejabat, eksekutif akeh sing kena. Legislatif akeh, Bro. Yudikatifnya sendiri akeh. Kalangan artis, akeh. Polisi, sengorai kiai. Ayo takoke nang gone kepala BNN. Ngapunten, sapa ngomong urung mau? Eh rene nyilih lambemu diluk. Ono kiai yo kena narkoba, kiai koplak. Makanya kepala BNN ini harusnya ya merekrut para kiai-kiai. Kiai yang bener. Loh, semua kalangan artis wis kena. Seluruh komponen bangsa ini memang wis digasai kabeh. Makanya narkoba itu bukan kejahatan biasa, tapi kejahatan yang sudah terorganisir dan terstruktur secara internasional dengan baik. Secara internasional, iya. Karena ada pemimpinnya, jelas ada anak buahnya, ada dana yang besar, ada evaluasi, ada apa ya jenenge ya, menengok ya, ya ada sasaran tembaknya, ada evaluasi. Wis ta lho kok pikiran saya iki, pengedar narkoba itu sudah dikasih hukuman seberat-beratnya. Sampai tingkat hukuman mati nek konangan. Nek konangan. Tapi namanya peredaran narkoba itu enggak ada henti-hentinya. Pikiran. Lah iya. Itu bukan hanya penyimpangan konsumsi makanan biasa, strategi untuk menghancurkan generasi bangsa. Sampai ya Allah ya Karim, prihatin banget itu. Masya Allah. Lah, sasarannya itu satu, anak pejabat. Dengan harapan kalau kena bisa ditolong oleh orang tuanya dengan jabatannya. Wong tuane pejabat toh. Mau meneng kabeh pejabate. Soalnya nek pejabat itu kan duwe ayat dewi kadang-kadang. Emang kere-kere ngono iki. Anda kena pasal sekian, dok yo ngono. Wis pokoke Anda dikenakan pasal sekian, junto sekian, dok. Nek wong gede, Anda terancam pasal sekian, sik pira regane pasalmu? Ngono. Biyen saiki ora. Saiki ora peduli pejabat melanggar hukum, sikat sebagian. Yo namanya strategi yang kudu bertahap. Lah nek digasak kabeh entek pejabatmu. Sopo terusan sing dadi pejabat? Yo ora cake, Bu. Wong kiai kok dadi pejabat. Engko masyarakat arep bangun perekonomian Al-Fatihah. Makane kula yo rada ngenteni ditelepon karo Pak Jokowi menawa ana reshuffle maneh. ya ora mungkin ya aku diserahi ngono ku ya nyonyok ajur-ajuran ya the right man on the right job, the right man on the right place kan ngono to. Ana nggone dhewe-dhewe. Ana nggone dhewe-dhewe. Mbok iki kepala BNN kon ceramah kaya aku ya ora ngira iso ya tetep. Nek urusan ceramah ya tetep canggih aku. Lah nek canggih dhewe mesti sing laris undangane lak dekne. Ndekne tugase ya ngetes uyuh, ngetes rambut terus ngono kuwi tugase. Ono tugase dhewe-dhewe kok. Salahe ora melok duwe acara usul-usul. Mau karep kuwi pas usul iki arep tak tekoki ngene. Sampeyan nurun pira? Aku ya ngono. Sing bondoe Pak Kapolres ndekne nanti tolong ditekankan masalah narkoba. Sing Kapolres le ra usul apa-apa belas ora usul. Soale Kapolres yakin bahwa anak buahnya apik kabeh. Wis tak konokno ngene kapan ana sing elek sikat ta endan. Wani kandake aku. Nek Kapolres ora ngatasi karuan kiai, gasak kiai brodol ususmu. Loh ya gak oleh rampung to. Gak oleh wis ini terus piye karepe. Loh, sekarang semua institusi itu memang sengaja mau dihancurkan. Generasi bangsa ini memang mau dihancurkan. Carane ngono gak diperangi dengan senjata, tapi ya diperangi melalui itu. Dirusak otake, dirusak karaktere. Lah 15 tahun jangan jauh-jauh, 10 tahun ke depan generasi ini akan menjadi generasi yang lemah. Wis ora usah diapa-apakno, wis remek dhewe. Oh, ana sing mau mikir ya, ketoke kae terlibat ya ketoke. Mumpung urung konangan iki. Mumpung urung konangan iki. Ya wisin. Wisin polisi nang melanggar hukum wisin. Nemen aku lek tepak maca nang gone berita ngene, pas ana berita nang anggota yang terlibat narkoba keciduk jadi pengguna ini suwelek. Apa mana bandar pedok aku tak sadu gitu nana. Lah gak oleh rampung ini sake sing nokono wis ngenteni lho. Ini sesungguhnya saya mau mengajak semuanya untuk guyub rukun tetap, okay? Dengan prinsip tadi juga saya sampaikan, ini kan namanya memilih pemimpin. Kita yakinilah semua pemimpin itu baik, menuai. Jadi yang kalah baik, yang menang itu lebih baik. Saya di mana-mana akan sampaikan itu dengan memohon ridho Allah Subhanahu Wa Taala agar Indonesia ini diberi pemimpin-pemimpin yang baik. Ingatkan, jadi kenapa Mapolres Blitar melaksanakan event kayak gini, ini ya ingin menciptakan suasana yang kondusif melalui pembinaan mental tentu saja dan peran aktif dari Mapolres untuk memberi manfaat kepada masyarakat luas. Mudah-mudahan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf, sesungguhnya masih banyak yang ingin saya sampaikan terkait ini, nanti disambung dan materinya kalau udah dekat pelaksanaan pilkadanya. Jadi agar betul-betul bisa damai dan memang ora melok urun mbok ora usah cerewet. Meneng wong sing ndandem sing arep nambahi sangue meneng ae kok. Engko ora urun ora apa kok kakean usul. Ya yang penting kita berdoa. Blitar aman. Barokah. Jawa Timur aman, barokah. Indonesia semuanya aman, barokah. Apalagi yang semangat untuk ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Watoniyah harus selalu kita gelorakan kembali. Sadari bahwa kita adalah saudara. Sedangkan musuh saja di dalam Al-Qur'an disebut sebagai saudara. Itu kan banyak ayatnya. Wa ila 'adin akhahum huda. kepada kaum Ad yang sangat memusuhi. Allah mengutus saudara mereka, Nabi Hud. Musuh disebut saudara. Halo. Wa ila Madyana akhahum Syu'aiba, kepada kaum Madian yang sangat memusuhi, Allah mengutus saudara mereka, Nabi Syu'aib. Bahkan manusia paling jelek di dunia ini kan Abu Lahab. Sampai ada ayat Quran, surat Al-Quran khusus membahas Abu Lahab, saking jeleknya dilaknat sama Allah. Tabbat yada Abi Lahabi wa tabb, itu saja Rasulullah kalau manggil Abu Lahab, ya ammi, wahai pamanku. Oke, mungkin akidahnya beda, tapi ikatan persaudaraan tetap harus jalan. Prinsip beda mungkin, tapi namanya silaturahim, persaudaraan tetap jalan. Abu Lahab sendiri kalau manggil Rasulullah, ya bena akhi, wahai putra dari saudara laki-lakiku, wahai keponaanku. Betapa Islam sangat mengedepankan namanya persaudaraan. Ya, itu memang jahat, tapi bagaimanapun itu adalah pamanku. Ini harus betul-betul kita pegang. Sekarang kan banyak orang yang prinsipnya kuat tapi silaturahimnya luntur. Silaturahim jalan, prinsipnya hilang. Ya, orang itu prinsip harus kuat, silaturahim tetap jalan. Allahumma shalli ala Muhammad. Kayak tadi saya contohkan, itu memang nakal, tapi bagaimanapun dia keponakanku. Kae apa-apa kae bibikku. Cuma wonge pancen cerewet. Tapi cereweto kae bibikku. Kudu ngono. Paham ora ya wong kene dicak ngomong. Lah ngono. Ya aku yang ngono, kae yo jamaah pengajianku, cuma ngantukan. Yo ngantukane kan yo jamaah, yo melu ngaji ngono lho. Pancene wong akeh macam-macam, ono sing ngrungokke ngaji ambek mangan kae. Lho. Kok iso wong kene petentengan kok nah. Ana ngrungokke ngaji ambek ngelotek pentil anake. Ngemiki iki lho maksude. Timbang nangis ya ngono. Ya macam-macam jenenge wong akeh. Beda-beda tapi kan tujuannya sama. Sama-sama ngaji, sama-sama golek ridane Gusti Allah. Itu yang kita harapkan. Ha. Nah. Kae pancen nakal tapi apa-apane keponakanku. Kudu ngono. Abu Lahab ngono. Makanya kalau ada gara-gara masalah kecil aja terus memutus persaudaraan. Gara-gara becek le balikne ora imbang. Wong becek 200 kok balike meng 50. Lah aku 200 kok balik meng 50. Ra dulur-duluran rapaten. Wong ngono kuwi berarti luweh elek timbang Abu Lahab. Andaikan ada ayat Quran susulan, mesti bahas wong kuwi. Umpama ana ayat susulan, ya bahas wong kuwi saking eleke. Nah, cuma kan enggak ada tuh ayat susulan itu kan enggak ada. Ya Allah. Sudah nggih? Sampun. Kok dereng ae nek dereng ayo melok aku mrono. Iku jam 10 lebih kok aku sungkan karo Pak Kapolres. Ngaji wis sakmene suwene kok gak oleh rampung. Nyun pangapunten, emang sengaja tak campur-campur materine ben mencakup semuanya. Ya mohon maaf agak kurang tertib gara-gara terganggu lampu mati tadi. Tak elingno maneh dan potong. Dana son potong, masukkan ke dana ceramah. Lho iya to, konsekuensine kudu ngono. Nah, usul kedua, jangan lupa tarik kepala BNN. Ngusul loh. Sama-sama kita berdoa, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala demi kedamaian bangsa Indonesia. Mudah-mudahan tahun politik ini di seluruh daerah di Indonesia ini diberi kelancaran, kesuksesan, melahirkan pemimpin-pemimpin yang amanah, melahirkan pemimpin-pemimpin yang adil, pemimpin-pemimpin yang tulus mensejahterakan rakyat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alaminir rahmanir rahim maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wasallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala wa kulli sahabati rasulillah ajmain walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'al jama'ana jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma innaka ta'lamu dhunubana faghfirha wa innaka ta'lamu 'uyubana fasturha wa innaka ta'lamu hajatina faqdiha. Kafa bika waliyyan wa kafa bika nashira. Allahumma sabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma lakal hamdu wa minkal khuruju wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa ilaika tuklanu 'alaikal balagh wa la haula wa la quwwata illa bik. Ya Allah, wahai yang maha menatap, wahai yang maha mendengar, wahai yang maha gagah, wahai yang maha perkasa, wahai yang maha bijaksana, wahai yang maha sempurna dan maha segalanya. Engkaulah pemilik bangsa kami, ya Allah. Engkaulah pemilik negara kami, ya Allah. Ampuni jikalau ada bencana menimpa bangsa Indonesia karena lumuran dosa-dosa yang kami perbuat. Ya Allah, gantikan kehinaan bangsa ini menjadi kemuliaan di sisimu. Gantikan segala kelemahan, segala kemalasan, engkau balikkan menjadi